الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوان الكرام جمعتم جمعوا كفوك عليهم وطري الله سبحانه وتعالى جهتر مطري القرآن الكريم dalam memberikan umat manusia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara metode Al-Quranul Karim untuk menegur umat manusia untuk tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mengingatkan. Al-Quran mengingatkan. Al-Quran mengajak kita untuk tidak lupa, terkhususnya mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Ikhwanul Kiram, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang terbentuk Al-Qur'anul Karim mengingatkan kepada kita tentang nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak lupa dengan salah satu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengingatkan kita akan satu nikmat yang luar biasa besarnya, nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat persahabatan di atas tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Karim tepatnya pada surat Ali Imran kata Allah Tabaraka wa Taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha." Kata Allah Tabaraka wa Taala, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Taala kepada kalian. Ketika kalian bermusuh-musuhan, tidak saling bersahabat, tidak saling berteman, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan hati-hati kalian. Disatukan dengan apa? Dengan agama Islam. Disatukan dengan satu akidah. Disatukan dengan satu keyakinan dan kepercayaan. Disatukan dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian berdasarkan nikmat dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian bersaudara. Ayat ini menerangkan kepada kita, serta Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwasanya di sana ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya kita selalu ingat, hendaknya jangan kita lupakan, yakni nikmat untuk tetap bersaudara di atas tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi kehidupan yang tidak nikmat ketika kita keluar dari rumah kita, yang kita hadapi hanyalah permusuhan, mendapat dari orang-orang tidak adanya keakraban, mendapati dari mereka wajah yang matang tanpa ada senyum, tanpa ada persahabatan. Wallahi itu bukan kehidupan yang kita inginkan. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan hati-hati kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian menjadi bersaudara di atas tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut untuk kita syukuri, patut untuk kita jaga dan pelihara nikmat yang satu ini. Terlebih lagi bahwasanya nikmat persaudaraan dalam momentum berdakwah, Berdakwah tidak mungkin kalau bisa. Berdakwah tidak mungkin bisa berjalan kalau tanpa ada yang namanya persaudaraan, tanpa adanya yang namanya persatuan, tanpa adanya kesatuan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya. Dan janganlah kalian saling berselisih, niscaya akan hilang kekuatan kalian. Kekuatan dakwah akan hilang kalau kalian saling bermusuhan, kalau kalian saling bertikai, kalau kalian saling bertolak belakang. Momentum dakwah tidak akan terjadi. Bahkan itu bahkan perkara yang paling penting ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun daulah Islamiyah di Darul Hijrah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir dari kota Makkah, beliau berhijrah ke kota Madinah. Apa yang paling pertama beliau dirikan? Apa yang paling pertama beliau lakukan sebelum membangun masjid? Sebelum membangun daulah Islamiyah, persatuan dan kesatuan yang beliau jalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar dengan supaya agar dakwah Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik tanpa ada pertikaian dan perselisihan. Persaudaraan sangat dibutuhkan dalam momentum berdakwah. Terlebih-lebih lagi bahwasanya keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan persaudaraan. Ketakwaan tidak akan terjadi kecuali dengan adanya persaudaraan. Berarti kata ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwa." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jangan bertikai, jangan berselisih, jangan bermusuhan, jangan bertolak belakang. Hendaknya saling bersaudara. Bahkan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan serta ketakwaan merupakan persaudaraan yang sangat kuat dan tak terpisahkan kecuali kematian. Bahkan seandainya kematian memisahkan akan terjalin kembali di kehidupan akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin." Persaudaraan yang pada hari kiamat seluruhnya terputus kecuali persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan. Ketakwaan merupakan jaminan persaudaraan yang tidak akan memutuskannya kecuali kematian. Bahkan setelah kematian pun masih akan terjadi kelak di suatu kelak di hari kiamat nanti. Masyaallah muslimin jemaah jemaat yang mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah mengetahui tentang pentingnya jaminan persaudaraan, tentang pentingnya hubungan ukhuwah sesama umat beragama, sesama umat yang memiliki keyakinan yang sama, hendaknya kita menjaga, kita memelihara tentang persatuan dan kesatuan tersebut, terlebih lagi untuk menjaga hak-hak persaudaraan kita. Mada muslimin jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan menyebutkan tentang hak-hak saudara kita yang hendaknya kita membangun di atas hak-hak saudara tersebut agar supaya terjadi persaudaraan di antara kita, persaudaraan yang dijalin di atas Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling pertama, jalinan persaudaraan dengan Kitab dan As-Sunnah akan terjadi ketika ada salingnya cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Bayangkan bagaimana mungkin bisa terjadi persaudaraan imaniyah, persaudaraan Islamiyah kalau dalamnya saling terjadi kebencian, permusuhan. Hal tersebut tidak mungkin. Dan kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan zara aqallahu fi qaryatin fa arsalallahu alaihi malakan fa qala ya fulan aina turi qala inni uridu aqalli fi hadhihi alqarya fa qala dhalika almalak hal laka alaihi min ni'matin tarubbu fa qala la ghairi anni ahbabtuhu billah fa qala fa inni rasulullah ilayhi bi anna allah qad ahabbaka kama ahbabtahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwasanya seseorang pernah melakukan perjalanan untuk menemui seorang saudaranya di kampung sebelah. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seorang malaikat sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala menjelma menjadi seorang manusia. Dia pun bertanya kepada orang tersebut yang melakukan perjalanan, "Wahai si fulan, di mana engkau ingin pergi?" Orang tersebut memberikan jawaban bahwasanya, "Aku ingin pergi mengunjungi saudaraku fillah." Mereka tersebut bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki jatah yang engkau akan balas jatah tersebut?" Dia berikan jawaban bahawa tidak. Hanya saja aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat itu pun mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, ingin memberitakan kepada engkau bahwasanya Allah telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudara engkau tersebut. Inilah yang dibangun. Inilah persaudaraan yang hakiki dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak persaudaraan yang lainnya adalah hendaknya kita saling tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu, terkhususnya pada perkara-perkara kebaikan yang saudara kita tersebut ingin melaksanakannya dan menjalankannya. Jangan dihalangi, jangan dibenci, apalagi perkara tersebut adalah perkara yang sebenarnya pada hakikatnya adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong terkhususnya dalam perkara kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian, saling bantu-membantulah kalian dalam perkara kebaikan, dalam perkara kebaikan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Seorang hamba agar senantiasa berada di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama seorang hamba tersebut menolong saudaranya, saling menolong, saling tolong menolong di atas kebaikan adalah mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada hajat dan kebutuhan kita. Masya Allah, muslimin jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar terjadi persaudaraan yang dibangun di atas imaniyah dan islamiyah, hendaknya jangan saling membenci, jangan saling berselisih. Terlebih lagi pada perkara-perkara yang sebenarnya memiliki kelumrahan dan kelonggaran dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda pendapat dengan saudara kita tidak sependapat dengan kita tanpa perlu membangun kuala dan teror di atasnya. Apalagi perkara-perkara sebenarnya memiliki kelonggaran di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut bisa mengundang permusuhan, kebencian, saling bertolak belakang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba bihukum." Bersatulah kalian dan janganlah kalian bertikai di saya, akan hilang ikatan kekuatan persaudaraan kalian. Masyaallah muslimin jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta akan terjalin hubungan yang harmonis ketika kita menghilangkan dari dada kita, dari lubuk hati kita yang paling dalam sesuatu yang berkenan dengan saudara kita yang tidak kita sukai. Bahkan ini merupakan ibadah yang belum tentu kebanyakan orang sampai pada tingkatan ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih, dia menceritakan bahwasanya kami pernah bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu ucapan bahwasanya, "Ya dakhulu alaikum rajulun min ahli jannah al-an." Akan datang kepada kalian seseorang dari penduduk surga sekarang ini. Tiba-tiba masuk dari salah satu pintu masjid seseorang yang baru selesai mengambil air wudu, masih membasahi jenggotnya dia dan menggenggam sendal di tangan kiri dia. Ternyata dia adalah seorang kaum Ansar. Pada hari berikutnya, majelis yang berikutnya hari kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang sama bahwasanya, "Yadkhulu alaikum min ahli jannatil an." "Yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannatil an." Akan datang kepada kalian seseorang dari penduduk surga, yakni sekarang ini. Tiba-tiba masuk orang yang sama dengan hari yang sebelumnya. Hari yang ketiga juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang sama. Akan datang kepada kalian seseorang dari penduduk surga sekarang. Juga orang yang sama disebutkan pada hari pertama dan hari kedua. Akhirnya seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin Abdul radhiyallahu anhu, merasa penasaran. Nah, pergerakan yang dilakukan oleh orang ini yang menyebabkan dia direkomendasi, dipuji dan ditanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah penduduk surga. Abdullah bin Amr bin Abdul rencanakan sesuatu bahwasanya dia akan membuntuti, mengikuti orang tersebut dan nginap di rumah dia selama 3 hari 3 malam. Hal tersebut pun dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dia pun meminta izin bahwasanya aku akan bermalam di rumah engkau beberapa malam kali ini. Aku ada masalah dengan sebagian keluarga. Dia pun diizinkan. Setelah lewat 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As mengakui bahwasanya orang ini tidak memiliki amalan yang luar biasa lebih daripada yang lainnya. Dia tidak melakukan sholat malam, hanya saja ketika dia terbangun di tengah malam hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidur kembali. Nanti di awal subuh baru dia bangun. Kemudian berwudu lalu berangkat untuk sholat subuh. Akhirnya aku terus terang kepada dia, "Ya fulan, inni qasamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhulu alaikum ar-rajulu min ahli jannatil an." Pada khalta anta, aku mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah akan masuk kepada kalian seseorang dari kalangan penduduk surga sekarang ini, dan akhirnya engkau pun mati, dan itu berucapkan sebanyak 3 kali. Emang aku mengikuti engkau, mengikuti engkau, tidak ada suatu amalan yang luar biasa yang aku lakukan berbeda dari orang-orang yang lainnya. Orang tersebut dengan jujur dia mengatakan bahwasanya huwallazi ra'aita, inilah yang engkau lihat. Ketika Abdullah bin Amr bin Ad ingin meninggalkan orang tersebut, akhirnya orang tersebut memanggil, Sa'al, kemarilah. Akhirnya dia memberitahukan bahwasanya, Ghaira anni la ajidu fi nafsi syai'an ala ahadin minal muslimin. Hanya saja aku tidak mendapati di dalam diriku sesuatu apapun terhadap orang-orang muslim. Aku tidak dengki kepada mereka. Aku tidak hasad kepada mereka. Aku tidak membenci mereka. Aku akan mencintai mereka. Kemudian Abdullah bin Amr bin Ad mengatakan, Hadalladhi la nutiku. Inilah yang kami tidak mampu. Seseorang masuk ke dalam surga, melakukan jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hatinya bersih dari kedengkian, dari hasad, dari iri hati, dari kebencian kepada seorang pun dari kalangan muslimin. Ini merupakan ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwasanya orang tersebut adalah termasuk penduduk surga. Maka muslimin jemaah yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara hak-hak yang hendaknya kita penuhi juga kepada saudara kita muslim agar terjalin persaudaraan di atas imaniyah dan islamiyah adalah untuk tidak menyebarkan rahasia pribadi saudara kita kepada orang lain. Ditutupi. Seberapapun rahasia yang kita ketahui tentang saudara kita merupakan kejelekan, merupakan kekurangan dalam diri dia, jangan pernah untuk menyebarkan kepada orang lain. Kita punya hak untuk nasihati. Dia terima atau tidak, namun jangan sampai untuk menyebarkan rahasia tersebut kepada orang lain. Datang sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man satara musliman fid dunya satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyembunyikan kekurangan aib dari saudaranya muslim, Allah pun akan menyembunyikan kekurangan dia, aib dia di dunia dan juga di akhirat. Dalam riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ayyuma 'abdin satara 'abdan fid dunya satarahu Allah yaumal qiyamah." Hamba siapapun yang menyembunyikan kekurangan hamba yang lain di kehidupan dunia, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menyembunyikan aibnya juga pada hari kiamat. Inilah yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara kita memiliki kekurangan, saudara kita memiliki aib, itu pasti. Hanya saja jangan pernah untuk menyebarkan kepada orang lain. Kita punya hak untuk menyampaikan nasihat, namun jangan pernah menyebarkan kepada orang lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammad ibn Abdillah al-Amin, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين يمكم ولي رحمة الله سبحانه وتعالى الإخوة الأحبة saudara-saudara kami yang kami cintai serta hormati. Datang teguran yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkenaan dengan seorang yang tidak menjaga harta dan martabat saudara dia muslim. Bahkan gambaran tentang teguran yang keras tersebut datang dari sahabat Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Kata Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, "Nada an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta yasma' al-awafiq fil bayt." Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melantangkan suaranya, yakni beliau sedang berorasi berpidato di atas mimbar di masjid. Namun sampai-sampai terdengar lantangan suara beliau ke rumah-rumah didengar oleh kaum perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan adalah perkara yang penting dengan suara yang lantang agar orang mendengar dengan pasti. Agar orang bahkan bukan cuma di masjid, yang di rumah pun mendengar dengan pasti. Bahwasanya ini teguran yang sangat tepat untuk disampaikan kepada setiap kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melantangkan suara beliau, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbi, la taghtabul muslimin wa la tudhuhum. Fa inna wala tudhuhum wa la tattabi auratahum. Wa man tatabba'a auratahu tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu auratahu afdahu walau kana fi jawfi baitihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melantangkan suara beliau, "Wahai segenap orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya namun belum beriman masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibahi kaum muslimin, jangan kalian membenci mereka, jangan menyakiti mereka, jangan mencari-cari, mengkorek-korek, mematahi-mematahi aib mereka. Karena barang siapa yang memata-matai kaum muslimin, Allah pun akan memata-matai dia. Dan barang siapa yang Allah mata-matai dia, niscaya Allah akan bongkar rahasianya meskipun berada di dalam rumahnya." Dan ini teguran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lantang. Bukan cuma diperdengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman tersebut, bahkan hadis tersebut seakan-akan suara beliau sampai kepada kita dan kita mendengarnya. Sebagaimana telah diriwayat kepada kita bahwasanya larangan untuk menyakiti kaum muslimin, larangan untuk menggibahi mereka, larangan untuk mencari, mengorek dan memata-matai saudara kita muslim, dia memiliki peranan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berkaitan dengan hak-hak kaum muslimin, baik itu berkaitan dengan hak dia yang harus kita patuhi serta hak-hak dia yang harus kita hindari dan tinggalkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.